Yeah, yo, here's the Jenggot. Yeah, yeah, with acoustic sound. Yeah, pertengkaran kecil. Sedih bila ku ingat pertengkaran itu membuat jarak antara kita. Resah tiada menentu. Hilang canda tawamu. Tak ingin aku begini. Wo-oh-oh. Tak ingin begini. Yeah. Sahabatku, rangkaian masa yang berlalu yang telah terlewati dari sejak kita bertemu membuatku menangis lahirku juga batinku, membuatku berseri hingga hampa hatiku. Mungkin semua ini karena egoku yang selama ini ku biarkan merajaiku. Mungkin semua ini karena egomu hingga kita terjebak dalam emosi yang semu. Maafkan aku jika aku buat begini. Maafkan ku jika aku membuatmu begini. Maafkan aku jika aku buat begini. Maafkan aku jika telah membuatmu begini. Bila ingat kembali janji persahabatan kita, takkan mau berpisah karena ini. Wo-oh-oh-oh-oh. Pertengkaran kecil kemarin jadi lembaran hikmah, karena aku ingin tetap sahabatmu. Oh ya yo, oh ya yo. Janji persahabatan kita. Oh, takkan mau berpisah karena ini. Oh, pertengkaran kecil kemarin cukup jadi lembaran hikmah, karena aku tetap sahabatmu. Bila ku ingat lagi, bila ku ingat lagi semuanya kembali tentang segala janji persahabatan kita yang telah kita pakai saat kita bersama-sama. Tak akan mau, sungguh ku takkan mau, sungguh tak pernah mau, sungguh-sungguh ku tak mau, sungguh tak mau berpisah hanya karena ini. Takkan pernah mau berpisah hanya karena ini. Pertengkaran kecil yang kemarin cukup jadi lembaran hikmah yang akan melengkapi semua kisah kita. Karena aku ingin, sungguh sangat ingin, sungguh-sungguh ku ingin, sungguh sangat ku ingin. Karena aku ingin selalu jadi sahabatmu, karena aku ingin tetap selalu sahabatmu.